Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa da'i ila ridwanihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar thumma ma ba'd. Ikhwani fid din azzakumullah, walhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mubarakah ini, di masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya tidak lain dan tidak bukan kita berkumpul dalam rangka menginginkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita tersebut, yaitu dalam amalan mencari ilmu Alkitab dan Sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya mengantarkan kita untuk masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Naam, sebagaimana dalam hadis yang ma'ruf yang sering kita dengarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang mencari jalan di dalamnya untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Oleh karena itu, alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini insyaallah taala kita melanjutkan kajian kita dari kitab kecil yang dijelaskan oleh atau ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Dan insyaallah malam ini adalah malam yang terakhir dari kitab ini, dari pembahasan kitab ini, yaitu permasalahan haji atau rukun Islam yang kelima. Kemudian setelahnya insyaallah kita akan mengkaji kitab yang lainnya biiznillah. Baik, kita mulai perkataan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, wa ammal hajju fa innahu ibadatun 'azimatun iftaradaha Allahu 'azza wa jall 'ala 'ibadihi fil 'umri marratan wahidah, wa hiya tashtamilu 'ala umurin tata'allaqu bil mal wa umurin tata'allaqu bil badan wa laha atharun thayyibah wa nataiju hamidah fi hayatil insan. وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة رواه البخاري ومسلم. Adapun haji, maka sesungguhnya dia adalah ibadah yang azimah, ibadah yang agung, yang Allah Subhanahu wa taala fardukan terhadap hambanya sekali dalam seumur hidupnya. Dan ibadah haji ini mencakup daripada ibadah yang berhubungan dengan harta, demikian pula berhubungan dengan badan. yakni ibadah ini membutuhkan harta dan juga dilakukan dengan anggota badan, berarti terkait dengan kemampuan, istita'ah dengan mal dan juga kemampuan dengan badan, jasad, untuk melaksanakan atau menunaikan ibadah haji ini. Walaha atharun tayyibah, dan haji ini memiliki pengaruh yang baik dan hasil yang hamidah yang terpuji dalam kehidupan setiap insan, yaitu telah datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah hadis ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ila al-umrah kaffaratun lima bainahuma. Umrah satu kepada umrah yang berikutnya adalah dapat menggugurkan dosa-dosa yang ada di antaranya. Dan al-hajju al-mabrur laisa lahu jazaa'a ilal jannah. Adapun haji yang mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan atau menjelaskan kepada kita asar pengaruh yang baik yang ditimbulkan daripada ibadah haji ini, yaitu tidak ada balasannya melainkan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi tentunya haji yang mabrur, haji yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana akan disebutkan bahwa haji mabrur adalah haji yang ditunaikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam, khudu anni manasikakum, ambillah manasik-manasik haji kalian dariku, kata Rasulullah, yakni sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian pula yang kedua dari makna al-hajjul mabrur adalah sepulang dari haji orang tersebut atau muslim tersebut bertambah ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, tidak justru kembali kepada amalan-amalan jahiliyah yang terdahulu sebelum dia menunaikan ibadah haji, tetapi justru sebaliknya dia memperbanyak, semakin menambah amalan-amalan saleh, amalan-amalan takwanya kepada Allah, sehingga ini pertanda bahwa hajinya adalah haji yang mabrur. Maka pantaslah dia mendapatkan balasan surga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan daripada umrah. Naam, umrah satu kepada umrah yang lainnya adalah kafaratun lima bainahuma, dapat menggugurkan dosa di antara keduanya. Naam, yaitu orang yang melaksanakan umrah kemudian berikutnya dia umrah yang kedua kalinya setahun kemudian atau dua tahun kemudian, maka seluruh dosa yang ada di antara keduanya, umrah pertama dengan kedua, itu akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan umrah. Nah, jadi manasik di dalam Islam, nusuk itu ada tiga, nusuk umrah, nusuk haji, dan nusuk keduanya, yaitu menggabungkan antara umrah dan haji. Nah, semua ini adalah ibadah yang terkait dengan al-hajj, yaitu haji, dan masing-masing memiliki keutamaan. Jadi orang yang belum berhaji dapat melakukan umrah, ihram untuk umrah, Naam, dan hukum umrah ini adalah wajib. Tetapi dia bukan rukun Islam. Adapun haji wajib dan dia rukun Islam. Kemudian setelah dia umrah, dia masih terikat dengan kewajiban rukun Islam, yaitu ihram untuk haji. Naam, tetapi boleh dia melakukan haji, menyendirikan haji yang disebut dengan haji ifrad, menyendirikan haji, karena dia telah menunaikan umrah. Naam, adapun orang yang melakukan haji ifrad, menyendirikan haji, maka masih terikat padanya kewajiban umrah. Masih terikat padanya kewajiban umrah. Karena ada orang yang menunaikan ibadah haji dengan bentuk ifrad, yaitu ihram untuk haji saja, tidak menggabungkan dengannya umrah. Maka orang yang seperti ini masih terikat kewajiban umrah pada dirinya. Naam, adapun haji yang qiran atau haji yang tamattu, maka ini adalah menggabungkan dua ihram. Ihram umrah terlebih dahulu, kemudian menunggu sampai musim haji, kemudian dia ihram untuk berhaji. Naam, ini namanya disebut dengan haji qiran atau haji tamattu. Naam. Dan yang paling afdal adalah haji tamattu. Yang paling afdal adalah berhaji dengan haji tamattu, dan inilah yang masyhur di zaman sekarang ini yang dilakukan hampir seluruh kaum muslimin. Naam, dengan melakukan haji tamattu, yaitu ihram dengan umrah terlebih dahulu, kemudian menunggu sampai masuknya tanggal 8 Zulhijjah, lalu kemudian dia ihram untuk berhaji. Karena ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah, yang disebut dengan hari tarwiyah. Yang disebut dengan apa? Hari tarwiyah, di mana disunnahkan kaum muslimin, hujjaj, para haji untuk berkumpul di Mina. Naam, berkumpul di Mina, bermalam pada pagi tanggal 8 sampai dengan pagi tanggal 9 Zulhijjah, lalu mereka menuju ke Padang Arafah, yang merupakan inti daripada haji. Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Naam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, intinya haji. Rukunnya haji adalah wukuf di Padang Arafah. Yang wajib seluruh kaum muslimin berada pada batasan tanah Arafah. Karena tidak semua masuk dalam batasan Arafah. Seperti misalnya masjid yang dikenal dengan Namirah, Masjid Namirah, sebagiannya masuk batasan Arafah, sebagiannya keluar dari batasan Arafah. Nah, banyak kaum muslimin para hujjaj yang berhaji kemudian standby di Masjid Namirah ini, ternyata dia berada di bagian yang di luar dari batasan tanah Arafah. Maka ulama menyatakan hajinya tidak sah, karena belum dianggap sebagai orang yang wukuf di Arafah. Dia wukuf di luar Arafah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Ini penting diketahui oleh kaum muslimin wal muslimat, para hujjaj yang menunaikan ibadah haji. Naam, dan bagian yang tidak termasuk tanah Arafah pada masjid tersebut, karena masjid itu masjid luas, yaitu bagian kiblat. Naam, yang masuk tanah Arafah adalah bagian belakang, masjid, kurang lebih seperduanya. Dan para ulama, pemerintah bersama dengan pemerintah telah membuat tanda yang sangat besar dengan segala jenis bahasa bahwa ini adalah batasannya tanah Arafah dan ini adalah bukan. Jadi sudah diberi batasan, tanda, alamat oleh pemerintah bersama dengan para ulama. Tapi masih banyak kaum muslimin yang tidak paham. Naam, sehingga mereka keluar di dalam wukuf dari Arafah. Taib. Saya kembali kepada permasalahan kita sebagai faedah apa yang saya sebutkan agar dijadikan sebagai tanbih, peringatan bagi seluruh kaum muslim yang hendak berhaji. Naam. Yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah mereka berada di Arafah. Wukuf, dan di situ adalah doa yang sangat makbul yang disebutkan di dalam hadis yang disahihkan sebagian para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun pada langit bumi, langit yang pertama di hari Arafah tersebut, sehingga orang-orang yang berdoa doanya mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan di situ pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam berdoa, mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangan beliau alaihi salatu wassalam. Sebagian ulama menyebutkan mengangkatnya tinggi sampai terlihat ketiak beliau, dan sebagian menyebutkannya mengangkatnya setinggi dada beliau, yaitu dengan dikepalkan seperti ini, seperti orang miskin yang meminta-minta kepada orang yang kaya. Nah, berdoa seperti ini. Sebagian ulama menyatakan berdoa dengan mengangkat tangannya seperti dalam solat istisqa, sampai terlihat kedua ketiak beliau. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena tata cara Rasulullah SAW berdoa dalam mengangkat tangan ada tiga cara atau empat, dengan cara yang kebanyakannya adalah seperti ini. Naam. Di sejajar dengan dada beliau, lalu di sejajarkan kedua telapak tangannya. Ya, tidak seperti ini. Tetapi tertutup. Naam. Kemudian ada yang terangkat seperti ini. Dalam keadaan perut tangannya menghadap ke langit. Kemudian ada yang terbalik. Rasulullah berdoa dengan sampai terbalik, punggung tangannya menghadap ke langit. Naam, itu ketiga dan keempat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat jari jemarinya, yaitu di dalam khutbatul Jumat. Naam, berdoa dalam khutbatul Jumat. Dan ini hadisnya disahihkan oleh sebagian para ulama, dan sebagiannya menafsirkan dengan makna yang lain. Tetapi yang rajih insyaallah taala bahwa dalam khutbatul Jumat disyariatkan untuk mengangkat tangan, dan ini juga diamalkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Naam. Jadi Rasulullah bersungguh-sungguh dalam berdoa di Arafah tersebut karena doa sangat makbul, sangat terkabulkan. Naam. Kemudian setelah Arafah, maka para hujjaj wukuf sampai menjelang terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari, kemudian bersiap untuk menuju ke Muzdalifah. Menuju ke Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah. Naam. Kemudian sesampai di Muzdalifah menjamak salat Maghrib wal Isya. Menjamak salat Maghrib wal Isya di Muzdalifah. Hukum mabit di Muzdalifah, Syekh Al-Albani merujihkan pendapat yang menyatakan rukun haji. Dan jumhur ulama yang lainnya menyatakan bahwasanya wajib, bukan rukun. Wajib, bukan rukun. makna mabit bermalam adalah seperdua malam, mendapatkan seperdua malam. Yakni kalau nyampe jam 6 atau jam 7, maka berarti dia tinggal 6 jam. Ini makna mabit. Tetapi karena kondisi, maka para ulama memberikan fatwa kondisi yang sangat darurat tidak memungkinkan untuk mabit, sehingga berniat saja kemudian lewat. Naam. Tetapi ini di dalam hadis itu khusus pada orang yang sudah tua renta, yang tidak punya kemampuan, fisiknya sudah lemah. Naam. Atau wanita haid dan selainnya yang ada uzur. Tetapi yang tidak memiliki uzur, maka afdalnya dia mabit di Muzdalifah sampai seperdua malam. Naam. Karena sebagian ulama menyatakan itu rukun haji. Tetapi kesalahan kaum muslimin yang banyak, kebanyakan para hujjat, mereka hanya berlalu saja, lewat, dan tidak ada niat untuk mabit. Naam. Sehingga mereka tidak melaksanakan mabit, melainkan mereka hanya lewat saja di Muzdalifah tersebut. Nah, ini sangat berbahaya. Paling rendah dia meninggalkan kewajiban haji, sehingga dia harus membayar denda dam, menyembelih satu kambing. Naam, yang dikenal dengan dam. Ya, bukan hadyu. Kalau hadyu adalah kewajiban yang harus, salah satu kewajiban haji qiran dan haji tamattu. Salah satu kewajiban orang yang melaksanakan haji tamattu adalah menyembelih. Faman tamatta'a bil umrati famastaisara minal hadi. Barang siapa yang melakukan haji tamattu, yaitu membawa umroh kepada haji, famastaisara minal hadi, maka baginya kewajibannya adalah hadyu, yaitu menyembelih satu kambing. Naam. Ini kewajiban. Ya, bukan dam. Adapun kaum muslimin di Indonesia kebanyakannya haji tamattu, mereka membayar dua. Selain daripada hadyu, juga menyembeli dam. Naam, padahal dam ini khusus bagi orang yang melanggar. Wallahu a'lam, kalau pemerintah memaksudkan dam ini dimaksudkan karena jamaah hujjaj kita di Indonesia ini, mereka melampaui mikot dalam ihram. Yakni orang yang berhaji, salah satu kewajibannya adalah ihram di mikot. Kalau Indonesia ini dan yang sejajar dengannya, mikotnya Yalamlam, melewati mikotnya Yaman. Berarti harus berpakaian ihram. Ihram, pakaian ihram yang putih-putih yang kita ketahui bersama, itu harus dipakai sebelum melewati Yalamlam. Nah, kebanyakan hujatnya Indonesia, mereka tidak memakai melainkan setelah turun di Jeddah atau di Madinah. Naam. Sehingga mereka melewati mikot tidak memakai pakaian ihram. Maka ini berarti melanggar, meninggalkan kewajiban haji. Meninggalkan apa? Kewajiban haji. Wallahu a'lam, kalau ini yang dimaksudkan oleh pemerintah kita, sehingga para hujjah tersebut diwajibkan membayar dam. Naam. Karena itu yang kita ketahui. Untuk jamaah hujjah kita, mereka bedakan dalam haji tamattu itu membayar dua, hadyu dan juga dam, sehingga memberatkan para hujjah. Naam. Atau ada hal lain yang diinginkan dengannya. Naam. Apakah diinginkan dengannya untuk mendapatkan duniawiya? Na'udzubillah, mudah-mudahan tidak demikian. Taib. Jadi ini kesalahan yang harus diketahui oleh kaum muslimin wal muslimat, para hujjaj. Mereka harus memakai ihram di mikot sebelum melampaui mikot tersebut. Kalau bisa dipakai dari bandara Jakarta, sudah dipakai ihram tersebut. Nanti niat diucapkan labbaika Allahumma labbaika umratan ya wa hajjan, kalau haji tamattu. Dua disebut, umrah dan haji. 10 menit atau diumumkan oleh pesawat bahwa 5 menit kemudian kita akan melewati mikot Yalamlam. Naam, baru kemudian kita bertalbiyah. Allahumma labbaika umratan wa hajjan. Ini yang benar. Naam. Tetapi berpakaian masih di negerinya itu boleh. Dibolehkan di bandara Jakarta sana, boleh untuk kita pakaian ihram. Lalu kita menunggu 10 menit atau 5 menit sebelum melalui mikot, lalu kita bertalbiyah. Tidak boleh kita bertalbiyah di semasi kita di negeri kita. Bertalbiyah ketika sudah mendekati mikot. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat setelah mabit di Muzdalifah menuju ke pada subuhnya, subuh harinya, setelah matahari, setelah sholat subuh matahari menguning ya, baru kita menuju ke Mina. Itulah Pak tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Sampai di Mina pagi hari kita melempar jumrah yang disebut dengan jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah. Yang di mana Nabi Ibrahim alaihissalam yang memberikan tuntunan dalam masalah ini kemudian disyariatkan pula oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, yaitu melempar jumrah Aqabah dengan batu yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil seperti biji kacang atau lebih besar sedikit. Naam, kita lempar jumrah Aqabah tersebut dengan berapa batu? 7 batu. Ya. Semuanya harus masuk pada lubang tersebut. Yang sekarang para pemerintah dan para ulama, karena saking besarnya jumlah para hujjaj, dibuatlah pelebaran mulut Aqabah tersebut. Diperlebar sehingga orang yang melempar bisa batunya masuk, meluncur ke lubang yang dimaksud, yaitu lubang jumrah Aqabah ini. Naam. Baik, setelah melempar jumrah Aqabah, maka bisa melakukan sesembelihan terlebih dahulu, menyembeli apa yang disebut dengan hadyu, kewajiban haji tamattu, atau bisa memotong rambut terlebih dahulu lalu kemudian menyembeli. Naam. Ya, kemudian setelah itu tawaf. Tawaf dengan disebut dengan tawaf apa? Al-Hajj. Tawaf haji. Naam, yang merupakan rukunnya haji. Setelah tawaf melakukan sa'i. Tawaf 7 putaran dan kemudian melakukan sa'i antara Safa wal Marwah, juga 7 putaran berakhir dengan Marwah. Dari Safa awal menuju ke Marwah 1 sampai 7 dan berakhir di Marwah. Kemudian setelah itu tahallul. Naam. Tahallul yaitu mencukur rambut. Afdolnya tahlik, mencukur sampai gundul. Tapi boleh pula melakukan taksir, yaitu mencukur tidak sampai gundul, dengan gunting atau dengan alat. Tetapi yang afdol adalah melakukan tahlik. Taib. Naam, selesai hajinya. Selesai haji kemudian pulang juga diwajibkan untuk melakukan tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf dalam memberikan apa, meninggalkan tanah haram. Sehingga wada artinya meninggalkan. Ya, kita datang kembali tawaf sebagai pengagungan ibadah taqarrub ilallah dan memuliakan Ka'bah, Baitullah al-Haram. Sehingga kita melakukan tawaf wada ini. Ulang ke negerinya selesai haji. Nah, maka diantara tandanya adalah sepulangnya dia semakin menambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini ciri haji al-mabrur. Baik. Jadi ini sangat penting. Karena sebagian besar kaum muslimin melakukan manasik haji tidak sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru melakukan bid'ah-bid'ah, kemungkaran-kemungkaran. Bahkan melakukan rafath, perbuatan keji, debat, jidal di dalam musim haji tersebut. Maka ini tidak termasuk haji yang mabrur. Naam, yang balasannya adalah surga. Naam. Jadi demikian diantara keutamaan haji atau pengaruh yang baik yang ditimbulkannya adalah balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, kemudian pula diantara dalil yang menunjukkan athar keutamaan haji ini adalah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang afdalul amal dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-imanu billah wa rasulihi. Amalan yang afdal adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dikatakan lagi tsumma madza? Kemudian apa setelah itu? Rasulullah menyatakan al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Yaitu hajjun mabrur, haji yang mabrur. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Naam. Yaitu amalan yang afdal diantaranya haji mabrur. Demikian pula dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga dari sahabat Abu Hurairah, "Man hajja lillah falam yarfus wa lam yafsuq, raja'a ka yaumi waladatu ummuh." Barang siapa yang haji karena Allah, dia tidak melakukan rafath, yakni perbuatan keji. Tidak pula dia melakukan perbuatan fasik, perbuatan maksiat. Raja'a ka yaumi waladatu ummuh, maka keutamaannya dia kembali seperti hari yang dia dilahirkan oleh ibunya, yakni suci dari dosa-dosa. Nah, ini menunjukkan bahwa haji yang mabrur itu akan menggugurkan seluruh dosa, termasuk di dalamnya dosa kabair, dosa-dosa besar. Naam, selama dia melakukan haji mabrur dan tidak melakukan perbuatan rafath dalam masa hajinya, perbuatan keji, perbuatan fasik, maka akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sucinya bayi yang lahir dari perut ibunya. Naam. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Naam. Dalam hadis yang lain juga yang menunjukkan keutamaan daripada haji yaitu haji yang mabrur, huwallazi ya'ti bihil insan mutabiqan li sunnatin nabiy al-karim alaihi salatu wassalam. Baik. Afwan, yang dimaksud dengan haji yang mabrur kata Syekh Abbad hafizahullahu taala adalah di mana seseorang menunaikan ibadah haji tersebut mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini haji yang mabrur. Wa alamatuhu, dan di antara alamatnya ayyakuna ba'dal haji ahsan minhu qoblal hajj. Yaitu orang tersebut sebelum dia haji, setelah dia haji keadaannya lebih baik sebelum dia haji. Keadaannya semakin membaik, bukan justru semakin jelek. Naam, sebagaimana kebanyakan kaum muslimin, para hujjaj, terutama haji-haji para pedagang. Naam, para pedagang, khususnya lagi Bugisiyun, orang-orang Bugis. Naam, Allah alam kalau suku-suku yang lainnya. Karena saya sendiri suku Bugis, jadi saya mengetahui hal ini. Naam, kebiasaannya para pedagang, khususnya orang-orang Bugis, sebelum haji tidak pernah sholat. Nanti karena banyaknya uang menyetor, kemudian haji. Sebelum dia haji, dia melaksanakan sholat. Dia sholat 5 waktu. Nah, bersungguh-sungguh 2 bulan sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya, kemudian haji. Haji, sepulang dari haji 1 bulan sholat, setelah itu berhenti sholat, pergi ambil kembali apa? Dominonya, main domino dalam posisi memakai songkok haji. Naam, la ilaha illallah. Ini musibah, kebiasaan yang jelek, akhirnya saling mewarisi terus. Yang penting haji itu sebagai gelar. Sebagai gelar, biar tidak sholat, biarpun berhenti lagi sholat setelah haji, tidak ada masalah. Yang penting sudah dapat gelar apa? Gelar haji, yang mengalahkan gelar S1, mengalahkan gelar sarjana. Mana buktinya? Buktinya antum lihat, kalau musim acara pesta pernikahan, ya, yang dilihat itu bukan sarjananya, yang dilihat ada apanya? Hajinya. Kalau bukan haji, tidak boleh menjadi pagar ayu, ya, atau menjadi pelayan apa? Tidak afdol maksudnya. Afdolnya adalah yang sudah haji. Naam. Ini yang sarjana tidak dipakai. Yang dipakai adalah apa? Hajinya. Naam. Ini bukti bahwa mereka lebih menganggap gelar haji itu lebih tinggi daripada gelar sarjana. Naam. Dan acara-acara yang lainnya. La ilaha illallah. Bahkan mereka kalau melihat orang yang belum haji seperti kita, ya, kalau saya alhamdulillah sudah haji. Kalau antum mungkin kebanyakan di sini belum haji. Kalau melihat antum yang sudah memakai kopiah seperti ini, mereka marah dan mencela, ya, dengan mengatakan ini antum ini haji apa? Haji talattu, istilahnya, ya. Memakai songkok haji belum haji. Nah, ini merusak gelar apa? Gelar haji. Nah, mereka tidak inginkan yang demikian. Padahal tidak ada dalil, tidak ada sunnah. Justru dalilnya, sunnahnya memakai kopiah. Nah, haji atau belum haji, disunnahkan memakai kopiah. Di dalam sholat secara khusus, maupun di luar sholat. Ya? Nah. Jadi ini musibah yang menimpa kaum muslimin wal muslimat. Naam. Semoga mereka mengambil manfaat dari apa yang kita sampaikan ini. Amin. Jadi demikian makna haji mabrur. Alamatnya adalah setelah hajinya keadaannya lebih baik daripada sebelum hajinya. ثم ايضا يترتب على اداء الحج والعمره انه يتقرب الى الله عز وجل بعبادات لا وجود لها الا في ذلك المكان. Juga yang ditimbulkan daripada menunaikan ibadah haji dan umroh ini dalam rangka mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang tidak terdapat di tempat yang lainnya, melainkan khusus di tempat, satu tempat, yaitu di Ka'bah, Baitullah al-Haram, yang merupakan rukunnya haji, yaitu tawaf. Nah, tawaf ini adalah ibadah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekhususan dari seluruh ibadah-ibadah yang lainnya, yaitu beribadah berputar di Ka'bah al-Mukarramah, Ka'bah yang dimuliakan, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang tidak boleh dilakukan di tempat manapun. Di tempat manapun di dunia ini tidak boleh dilakukan tawaf, baik di kuburan atau di pohon tertentu atau tempat yang dikeramatkan. Nah, barang siapa yang melakukan tawaf selain di Ka'bah al-Mukarramah, maka dia terjatuh di dalam perbuatan syirkun. Nah, syirik. Dan kebanyakannya ini adalah syirkun akbar. Seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Mesir, yang tawaf di kuburannya siapa? Al-Bait Al-Badawi, yang mereka kultuskan sebagai orang soleh. Naam, padahal ini adalah tokoh sufi kabir, tokoh sufi yang besar, sehingga dijadikan, dikultuskan oleh pengikutnya, kemudian sepeninggalnya dia dikuburkan di Mesir, lalu sampai hari ini tawaf di kuburannya. Demikian pula di Irak sana, di Kufah, kuburannya Abdul Qadir Jailani rahimahullah wa yaghfiru, semoga Allah merahmati beliau dan mengampuni kesalahan beliau. Di beliau adalah Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naam, Imam Abdul Qadir Jailani. Tetapi orang-orang yang bodoh dari para pengikutnya sampai hari ini tidak mengenal siapa beliau, yang pada akhirnya mereka tawaf di kuburannya sebagaimana tawaf di Ka'bah. Nah, bahkan tidak sedikit dari mereka meyakini lebih mulia tawaf di kuburannya, di kuburan, daripada tawaf di Ka'bah. Naudzubillah, ini syirkun akbar. Di Indonesia ini juga sudah banyak bentuk-bentuk tawaf. Naam, berkeliling di kuburan tertentu atau di tempat tertentu. Naam, dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perbuatan syirik. Maka satu-satunya tempat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mulia adalah Ka'bah. Dan ini bentuk ibadah. Bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min dhalika taqbil wastilam al-hajar al-aswad. Di antara juga perkara taqarrub ilallah yang terdapat dalam ibadah haji dan umroh ini adalah mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad dan juga memberi salam kepada Hajar Yamani, Rukun Yamani. Naam, pada Ka'bah di bagian salah satu sudutnya, di bagian pintu Ka'bah terdapat Hajar Aswad. Ya, dan disitulah dimulai tawaf, permulaan tawaf. Dari ditarik garis dari Hajar Aswad, sudutnya ditarik garis ke belakang. Itulah awal tawaf. Yang disunnahkan kita pada awalnya untuk mencium. Kalau tidak mampu mencium karena desakan manusia, maka kita disunnahkan memberikan salam. Naam. Dengan mengangkat tangan kemudian yang mengucapkan Bismillah Allah, Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Lalu kita mulai tawaf. Naam. Kalau mampu mencium maka afdolnya mencium. Tetapi kalau desakan manusia yang banyak, justru mencium tidak dibolehkan. Karena ini memberikan, menimbulkan madarat yang besar, yaitu mendzalimi orang lain, baik dengan menyiku ya, atau mendorongnya. Ini adalah perbuatan zalim yang sama sekali tidak dibolehkan dalam ibadah haji, karena Rasulullah menyatakan itu salah satu bentuk perbuatan fisik, perbuatan fasik yang meniadakan atau menghilangkan kemabrurannya haji tersebut. Nah, maka tidak boleh. Apalagi kalau perempuan ya, apalagi kalau perempuan sampai disentuh auratnya, buah dadanya, atau bahkan kemaluan ghalidahnya, aurat kemaluannya, naudzubillah. karena dia harus dipeluk, harus diangkat, kemudian bisa mencapai Hajar Aswad tersebut. Dan ini yang saya persaksikan dan dipersaksikan oleh para hujjaj. Naam, di musim haji. Ya, karena sebab kejahilan, ketidaktahuan tentang manasik haji yang benar. Sehingga meyakini bahwa haji itu tidak sempurna kecuali harus mencium. Akhirnya dipaksakan sampai pun dipegang auratnya oleh orang-orang yang ada di dekat situ. Naudzubillah. Karena tidak semua orang yang berhaji itu niatnya baik, niatnya benar. Banyak orang yang haji niatnya rusak, untuk mencari duit, mencari dunia, atau untuk melakukan maksiat dengan menyentuh para wanita. Naam. Ya. Orang-orang luar negeri, orang-orang Afrika, banyak. Naam, yang hatinya jelek, niatnya jelek. Sehingga kita harus berhati-hati. Naam. Nas'alullah as-salamu al-afiyah. Jadi, mencium Hajar Aswad adalah termasuk kekhususan mencium batu. Tidak boleh mencium yang lainnya. Haram mencium selain daripada Hajar Aswad sebagai bentuk ibadah. Sebagai bentuk ibadah. Naam. Tidak dibolehkan. Kalau kita mencium, berjabat tangan, mencium tangannya orang tua kita, labas. Ya, kita memuliakan orang tua, ini tidak mengapa. Tidak ada niat kita untuk apa? Dengan mencium zat-zatnya, mencium itu sebagai taqarrub ilallah. Berbeda dengan mencium Hajar Aswad. Tawaf zatnya perbuatan tersebut adalah taqarrub ilallah. Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi kita tidak meyakini bahwa Hajar Aswad ini bisa memberi manfaat, bisa menolak madarat. Tidak. Tapi itu adalah syariat dari Allah. Kita lakukan itu sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah. Sebagaimana ketika kita menyembeli hewan kurban, kita memotong hewan kurban itu sebagai bentuk taqarrub ilallah. Sama dengan itu. Adapun pada tempat-tempat yang lainnya diharamkan kalau sebagai bentuk taqarrub ilallah. Naam, tidak dibolehkan. Khusus pada Hajar Aswad dan juga Hajar Yamani. Hajar Yamani tidak dicium. Ya, Hajar Yamani tidak dicium, cukup diberi salam saja. Naam, cukup diberi salam saja. Naam. Oleh karena itu, ikhwani fiddin azzakumullah, di sini penulis menukilkan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau menyatakan ketika mau mencium Hajar Aswad, "Inni a'lamu annaki hajar la tadur wa la tanfa. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki ma qabbaltuki." Riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau, "Aku mengetahui bahwa engkau ini adalah batu. Tidak memberi madarat, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak madarat, tidak bisa memberi manfaat. Batu. Kalaulah seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium engkau, niscaya aku tidak akan menciummu." Di sini maksudnya Rasulullah memberikan, meletakkan syariat. Mencium Hajar Aswad itu sebagai taqarrub ilallah, tetapi bersamaan dengan itu kita meyakini bahwa batu ini tidak bisa memberikan apa-apa. Tidak memberikan manfaat, tidak pula memberikan madarat, menolak madarat, tidak memberikan manfaat. Naam, sama juga dengan Ka'bah. Ka'bah, temboknya atau kainnya tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak madarat. Sama. Berbeda dengan kaum muslimin, mati-matian. Makanya kainnya itu selalu diangkat tinggi-tinggi. Ya, pemerintah selalu mengangkat kainnya, digulung. Sehingga terkelihatan setengah. Iya. Karena kejahilannya kaum muslimin wal muslimat. Mereka gunting kain tersebut, disimpan di kantong, dijadikan sebagai jimat. Nah, ini demikian sampai hari ini. Nah, kemudian dicium temboknya, temboknya Ka'bah itu, dijilat, bukan dicium lagi, dijilat temboknya Ka'bah itu benda mati, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak madarat. Nah, ini sebab kejahilan. Nah, kalau mereka mengetahui ucapan Umar bin Khattab ini, maka niscaya mereka tidak akan melakukannya. Naam, bahwa aku mengetahui engkau batu, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak madarat. Tapi murni itu sebagai syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan yang terakhir di antara pengaruh yang ditimbulkan daripada ibadah haji dan umrah, bahwa orang yang muhrim itu telanjang kecuali dia disunnahkan, disyariatkan memakai pakaian ihram yang kita persaksikan, kain putih, kemudian tidak boleh terdapat di dalamnya celana dalam yang berbentuk anggota badan, yang bisa masuk padanya anggota badan, tidak celana sirwal, tidak pula gamis. Nah, tapi kalau kainnya itu berjahit, berjahit misalnya mendatar begini saja, tidak ada masalah. Ya, misalnya disambung, mungkin pendek, disambung, dikasih panjang, tidak ada masalah. Bukan ini jahit itu yang dimaksud. Berjahit yang dilarang adalah yang membentuk anggota badan, seperti ada lengannya, atau ada tempat masuknya, kaki, seperti celana dalam. Ini tidak boleh. Nah, ini juga kebiasaannya orang-orang Mesir, ya. Kalau antum haji, antum akan lihat keyakinannya orang Mesir itu harus memakai celana dalam, sehingga sangat nampak segitiga, segitiganya itu dari luar. Kelihatan segitiga celana dalamnya tersebut dari dibalik pakaian ihramnya. Itu keyakinannya orang Mesir. Padahal ini melanggar. Naam, ini melanggar kewajiban haji adalah dan umrah memakai ihram dan telanjang, tidak memakai apa-apa. Di sini faedah. Nah, kata beliau, ya, faedah yaitu terjadi kesamaan antara persamaan antara goni wal fakir, orang yang kaya dan miskin. Kemudian tidak boleh memakai sesuatu pun yang diletakkan di atas kepala. Ya, tidak boleh memakai kopiah seperti ini, harus terbuka. Untuk menunjukkan bahwa manusia ini semua sama. Yang kaya, yang miskin, yang tinggi jabatannya, yang rendah, bangsawan atau rakyat biasa, semuanya kedudukannya sama. Apa yang membedakannya? Taqwallah, yaitu orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang paling mulia. Nah, oleh karena itu presiden tidak boleh dikhususkan. Dalam musim haji umrah presiden harus membuka kopiah. Tidak boleh ada yang terletak di atas kepalanya. Tidak boleh dia memakai celana dalam. Buka. Nah, ini menunjukkan apa? Untuk menunjukkan persamaan. Seluruh manusia itu sama kedudukannya di hadapan Allah. Yang membedakan adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, ini hikmah di antara asar yang ditimbulkan dalam haji. Naam, sehingga pun kita dapat mengetahui atau menanamkan dalam benak kita bahwa dalam bermuamalah, dalam keseharian kita, yang membedakan pemuliaan kita kepada yang satu dengan yang lainnya adalah ketakwaannya. Ketakwaannya kepada Allah, bukan karena kayanya, bukan karena tinggi jabatannya, tidak, tapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, hal ini diwujudkan oleh Allah khususnya dalam musim haji, musim umrah. Di sini terlihat. Naam, tidak ada perbedaan satupun. Siapapun yang haji harus telanjang memakai pakaian ihram yang sama warnanya juga putih. Naam, begitu pula disyariatkan pula untuk menggundul, ya, mencukur. Kalau dia tidak mau menggundul, mencukur. Naam, di sini juga menunjukkan, ya, orang yang mungkin di luar haji tidak mau mencukur rambutnya, ingin bergagah-gagah, ya. Karena sebagian orang, naam, takut sekali rambutnya itu rusak. Ya, selalu ada sisir di kantong. Setiap saat disisir, dipergagah rambutnya. Nah, musim haji tidak tawar-menawar, harus dicukur. Dan afdolnya dihabiskan sama sekali. Tahlik namanya. Ini yang afdol. Mengkilat. Ya, sehingga sama semuanya. Kalau antum tidak mau memilih yang afdol, dicukur, ya, cukur seluruhnya, jangan cukur seperti modelnya tentara. Antum tahu modelnya tentara cukur, ya, dulu kita mengatakan cukur kadaro, Kadaro itu orang Bugis bilang apa? Anu kelapa itu, apa? Tempurung kelapa. Kalau kita potong kelapa biasanya ada yang disisa ya bagian atasnya untuk pegangannya. Nah, sama cukur tentara itu apa? Menyisa bagian depannya sedikit. Ya, ini namanya kosa. Tidak boleh cukur seperti ini. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukurnya harus semua rata. Ya, dari semua menyeluruh rambut rata. Tidak boleh model mandarin. Ya. Naam. Maka ini diantara asar yang baik yang ditimbulkan bagi orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Naam, wallahu taala alamu bis-shawab. Karena waktu, maka kita cukupkan insyaallah taala. Kita akan lanjutkan pada kitab yang lainnya. Dan terakhir Asy-Syaikh menutup kitabnya ini dengan ucapannya, wa sallallahu azza wa jalla an yuwaffiqana jami'an lima yurdihi wa an yaj'alana mimman yastami'al qala fayattabi ahsana wa an yaj'alana hudatan muhtadin. Aku memohon kepada Allah azza wa jalla, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua seluruhnya terhadap apa yang Allah ridhoi, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan ucapan lalu mengikuti yang paling baiknya. Naam, dan menjadikan kita sebagai hudatan muhtadin, sebagai orang-orang yang berada di atas petunjuk dan memberi petunjuk kepada orang yang lainnya. Naam, subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.